Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua, yaitu pelajaran yang ke-29, Ad-Darsu Tasi' wal Isrun, pelajaran yang ke-29 dari kitab Durusul Lughah. Dan sekarang kita memasuki latihan. Setelah sebelumnya telah kita lewati beberapa latihan dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-29. Terakhir adalah latihan kelima. Berarti sekarang adalah latihan ke-6, Iqra ma yali. Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini dari bentukan masdar, bentukan fi'il amr, jarra ya jurru, jurra, jurra hadzal maktab, jurra artinya tariklah, hadzal maktab, meja ini, jurra tariklah, hadzal maktab, meja ini. Atau contoh yang kedua, subba subbal qahwata lidduyuf. Ini juga sama fi'il amr, dari sobba ya subbu, subba, yang artinya tuangkan. Tuangkan al-qahwah, kopi ini, lidduyuf, untuk para tamu. Lidduyuf ini adalah jamak dari doifun. Jamaknya adalah ad-duyuf. Kemudian nomor 3, udda hadhil kutuba. Udda ini artinya adalah hitunglah, fi'il amr dari adda ya'uddu udda. Adda ya'uddu udda, artinya hitunglah hadhil kutuba, buku-buku ini. Kemudian nomor 4, syamma hadhihi zahrata. Syamma, ada ciumlah, hadhihi zahrata, bunga ini. Nah, jadi zahrah itu artinya bunga, hadhihi zahrata. Nah, ini yang telah lewat dari pembahasan fi'il amr. Nah, sekarang perubahan fi'il mudhari dari kata yahujju, dimasuki lam jadi lam yahujja. Kaidah nomor 7, ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Yahujju dimasuki dengan lam jadi yahujja, yang aslinya adalah lam yahjuj, yang dirubah harokatnya jadilah lam yahujja. Lam yaltaqi sakinani fil lughatil arabiyyah, tidak bertemu dua sukun di dalam bahasa Arab. Yahujju, yahujju ini adalah fi'il mudhari yang sudah lewat. Kalau fi'il mudhari yang akhirnya tasdid namanya fi'il mudhaaf. Mudhaaf. Di akhirnya tasdid, fi'il mudhaaf. Ketika dimasuki huruf jazm lam jadi yahujja. Yahujju ini fi'il mudhari marfu ya. Nah, dimasuki lam, lam yahujja. Kenapa tidak sukun? Kan ada lam. Kenapa dibaca dengan fathah? Ini ada asal. Asalnya karena yahujja ini asalnya dari kata yahjuj. Lam aslinya lam yahjuj. Nah, kalau dipecah lam yahujja aslinya ada lam yahjuj. Tasdidnya dipecah jadi dua, lam yahjuj. Kemudian harokatnya pindah. Harokat domah yang ada pada jim pindah ke ha. Harokat sukun yang ada di haknya pindah ke jim. Pindah. Jadi lam yahuj. Lam yahjuj. Kemudian harokat yang ini, yang doma, pindah ke sukun, yang sukun pindah ke jimnya. Lam yahuj, ada dua sukunnya. Lam yahuj, lam yahuj, sukun ketemu sukun. Nah, sini sebutkan la yaltaki sakinani. Lam yahuj, ada dua sukun, sukun ketemu sukun, susah menyebut. Lam yahuj, susah. Akhirnya jimnya dengan jim yang pertama, jim yang kedua dijadikan satu, dilebur jadi satu. Jadi lam yahuj. Tapi kalau sukun susah. Lidah orang Arab lam yahuj susah, lam yahuj susah. Untuk memudahkan dalam bacaan difathahkan, lam yahuj difathahkan untuk apa? Memudahkan dalam bacaan. Nah, kalau bahasa Arabnya sakel, sakel itu berat di lidah orang Arab. Lam yahuj susah, udah dimudahkan lam yahuj. Ini asal muasal kalimat yahuj dari kata lam yahjud, kemudian harokatnya pindah, yang domah pindah ke ha, kemudian yang sukun pindah ke jim. Jadi lam yahuj, sebagaimana di kitabnya. Kemudian diidgomkan, dilebur jadi satu, lam yahuj, berat, jadi lam yahujja. Nah, ini asal muasalnya. Misalnya ada kalimat lagi, lam yarudda. Ya, Bu Fauzan. Lam yarudda asalnya dari kata apa nih? Ini pembahasan sorof. Lam yarudda, dalnya pecah. Lam yardud, iya benar. Lam yardud, kemudian dipindah harokatnya. Lam yarud. Lam yarud, kemudian baru dibongkar dengan lam yarudda. Demikian juga ada kalimat lam yadunnu. Lam yadunnu, ya, Abu Saif. Abu Saiful. Lam yadunnu aslinya ada kata apa? Lam yadunna, lam yadunna. Lam yadunna. Ada kata lam yadunna. Lam yaz, lam yaznun, pecah dulu. Lam yaznun, pecah. Baru nanti diubah lam yaznun. Demikian juga misalnya ada kalimat lam yamurro, aslinya ada kata apa? Ya, alah iman. Lam yamurro. Lam yamrur. Nah, ini asal kata. Demikian juga kalimat tajurru, la tajurro, aslinya ada kata la tajurur. Kemudian la tajurro. Nah, ini asal kata dari kata lam yahujja, itu aslinya adalah lam yahjuj. Nah, ini latihannya. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan penafian menggunakan lam. Dengan penafian menggunakan lam. Contoh, ahajajta la lam ahujja. Nah, untuk saya, ana ahujja. Lam ahujja, ahaja juta la lam ahujja. Ya. Nah, sekarang nomor dua. Jadi jawabannya pakai untuk ana ya. Lam ahujja. Saya la lam ahujja. Saya. Berikutnya. Adatti hadhil kutuba ya binti. Ya, Bu Wildan. Nomor dua. Adatti hadhil kutuba ya binti, dibikin fi'il mudhari. Kalau hajja yahuju ahujja, ada yaudu aud auda, lam auda. Nah, ya, la lam auda. Nah, jawabannya lam auda, lam auda hadhil kutub, la lam auda hadhil kutub. Asababta zamilaka ya Ali. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Lam asubba zamilak. La asubba zamili, temanku. Nomor 4. Amarrol mudiru alal fusuli. Nah, kalau ini bukan untuk saya, tapi untuk dia. Ya, bagaimana Abu Saiful? La la yamur. Naam, lam yamur al mudir, lam yamur al mudir alal fusul. Dari kata marro yamuru. Nomor 5, asbab talma'a allazi kana fil kub. Nah, untuk saya ini, anak. Lam asubba alma allazi kana fil kub. Saya belum menuangkan air yang berada di gelas itu. Allazi kana fil kub itu yang ada dalam gelas itu. Asyamimta raihatan karihatan indama fatahta babal hammami. Ya, mengenai Abu Usaimah. Dibikin untuk anak. Sama ya samu. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Asamma. Nah, la lam asamma raihatan karihatan. Lam asamma itu belum mencium raihatan karihatan, bau yang tidak sedap. Indama ketika fatahtu, ketika saya membuka babal hamam, pintu kamar mandi. Kemudian yang berikutnya, adkhil la nahiyah alal fi'il ladzi amama kulla jumlatin wa akmil bihil jumlah. Masukkan la nahiyah. La nahiyah untuk menunjukkan larangan. Alal fi'il, di atas fi'il, alladzi yang amama kulli jumlatin, yang ada di depan setiap jumlah. Wa akmil bihil jumlata, dan sempurnakan dengannya jumlah tersebut. Nah, jadi dibikin fi'ilnya didahului dengan la. Nah, ini kan tasubbu, contoh nomor satu. Anda contohkan dulu nomor satu. Ini tasubbu. Ketika dimasukin la, jadi la tasubba. Jadi patah. La tasubba. Tasubbu menuangkan. La tasubba, jangan kamu tuangkan. Ya, nomor satu misalnya, la tasubba li mazidan minal qahwa. Jangan kau menuangkan untukku tambahan dari kopi. Mazidan minal qahwa, tambahan dari kopi. Nah, nomor dua, tadun titik-titik annal imtihan sayakunu sahlan. Ya, Abu Wildan. Sayakunu sahlan. La tadunna, jangan kau menduga. Annal imtihana, sesungguhnya ujian itu akan mudah. Saya kunu sahlan, akan mudah. Nah, jawabannya la tazunna. Nomor 3, titik-titik akhokal muslim tasub. Nah, la tasubba akhokal muslim. Jangan engkau mencerca saudaramu sama muslim. La tasubba, bahasa Arabnya. Titik-titik hadhihi riyalat ta'uddu. Ya, bagaimana Abu Saiful? Naam, la ta'udda hadhihi riyalat, la ta'udda. Jangan kamu hitung, la ta'udda, jangan kamu hitung uang real ini, uang real-real ini. Nomor 5, titik-titik baina yadayil musalli. Ya, bagaimana alak iman? La tamurro baina yadayil musalli. Jangan kau melewati di depan orang yang sholat. Baina yadayil itu di depan. Baina yadai, di depan orang yang sholat. Tajurru. La tajurro saburota min makaniha. Jangan kau menarik. Jarro, ya juru menarik. La tajurro, jangan kau menarik papan tulis dari tempatnya. Min makaniha, dari tempatnya. Kemudian latihan 10. Isna du'adda ila domair. Menyandarkan ada kepada domir-domir, kepada domir-domir. Nah, hamidun ada, mufrad hamidun ada. Ketika dijamakan al-auladu addu, nah, dikasih waw. Namanya waw apa ini, Abu Saiful? Waw yang menyambung pada addu. Bukan, waw apa? Al-akh iman. Waw jama'ah, ya, untuk menunjukkan jamak ya. Adu waw jama'ah. Aminah addat, dikasih tata nis untuk menunjukkan perempuan. Nah, ketika dijamakan pecah. Tadinya di tas dikasih tasdid, nah pecah. Albanatu adadna, anta adadta, antum adadtum, anti adadti, antunna adadtunna, ana adadtu, nahnu adadna. Nah, ketika untuk banat dipecah dalnya menjadi dua, adadna. Dan ini bisa dikiaskan dengan fi'il lain. Misalkan fi'il lain marro, hamidun marro. Al-auladu bagaimana? Abu Wildan. Marru. Aminah marrot, marrot. Al-banatu marorna. Anta marot, antum anti antunna marortunna, ana marortu, nahnu marorna. Bisa dikiaskan yang lain. Hamidun, hamidun marro, al-auladu marru, aminah marrot, al-banatu marorna, anta marorta, antum marortum, anti marorti, antunna marortunna, ana marortu, nahnu marorna. Atau fi'il lain, zonna, hamidun zonna. Ya bagaimana Bu Fauzan? Anta nah, hamidun zonna, al-auladu zonnu, aminah zonnat, al-banatu zonanna, anta zonanta, antum zonantum, anti zonanti, antunna zonantunna, ana zonantu, nahnu zonanna. Ini bentukan dari fi'il madhi bersemu dengan domir-domir. Ada pun yang berikutnya fi'il mudhore. Nah, fi'il mudhorenya, fi'il mudhore lebih susah, lebih teliti lagi. Hamidun ya'uddu. Nah, ketika dijamakan al-auladu ya'udduna. Aminatu ta'uddu. Albanatu ya'dudna. Nah, dipecah dalnya jadi dua. Anta ta'uddu. Antum ta'udduna. Anti ta'uddina. Antunna ta'dudna. Anti ta'uddina, antunna ta'dudna. Ana a'uddu, nahnu na'uddu. Nah, kita lihat perubahan-perubahannya. Ini juga bisa diganti fi'il lain. Hamidun yamurru. Ya, bagaimana Abu Saiful? Hamidun yamurru. Al-auladu yamurruna. Iya. Aminah makata tamurru. Yamrur yamrurna. Anta tamurru. Tamurri. Tamrur. Naam. Hamidun yamurru, al-auladu yamurruna, aminah tamurru, al-banat yamrurna, anta tamurru, antum tamurruna, anti tamurrina, antunna tamrurna, ana amurru, nahnu namurru. Nah, ini bisa dikiaskan yang lain juga. Al-akh Iman, coba kalimat yaruddu. Hamidun yaruddu. Yardudna. Yardudna. Anta taruddu. Antum tarudduna. Anti tarudduna. Antuna tarudduna. Ana aruddu. Nahnu naruddu. Naam ya. Hamidun yaruddu. Al-aulad yarudduna. Aminah taruddu. Al-banatu yardudna. Anta taruddu. Antum tarudduna. Anti taruddina, antunna tardudna, ana aruddu, nahnu naruddu. Latihan 12. Isnad fi'il amr min adda ila domair. Sekarang bentukan fi'il amr menyandarkan fi'il amr kepada domir-domir. Fi'il amrnya udda. Adda fi'il amrnya udda. Hitunglah. Kalau satu orang udda ya Hamid, satu orang. Kalau jamak uddu ya aulad. Kalau satu orang perempuan uddi ditambahin ya, ya Aminah. Nah, ketika jamak perempuan maka tasdidnya dipecah jadi dua. Urdudna ya banat. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini bisa dikiaskan dengan yang lain. Rudda ya Hamid. Ya, bagaimana? Ruddu ya aulad. Ruddi ya Aminah. Urdudna ya banat. Nah, ini perubahan-perubahannya. Nomor 13, ta'ammal istikmal kalimataini qad wa abada. Perhatikan penggunaan dua kalimat. Qad maknanya sama sekali, abadan selamanya. Qattu sama sekali, abadan ini artinya selamanya. Nah, contoh nomor 1, Anda terjemahin dulu. Ma fa'altu hadza qattu, dan dia mabni di atas domah ya, mabni ala domi, sehingga dia gak bisa dibaca qatti, gak bisa dibaca qatto, dia adalah mabni. Ma fa'altu, saya tidak melakukan ini qattu, sama sekali. Saya tidak melakukan ini sama sekali. Ini qatt yang artinya sama sekali. Nah, nomor 2, coba Abu Wildan terjemahkan. Lam akul ta'aman lazizan mislu hadza qattu. Saya tidak makan makanan misla yang semisal ini sama sekali. Abu Yudan lagi makan, makannya zen banget, lezat banget. Kemudian Abu Yudan mengatakan, lam akul to'aman ladizan, saya belum pernah memakan makanan yang lezat seperti ini. Qattu sama sekali, berarti ini makanan yang sangat lezat sekali. Nah, sahihnya kalimat qattu, qattu itu artinya sama sekali, dan dia mabni di atas dhamma. Nomor 3, lam atruki sholata qattu walan atrukaha abadan. Nah, lam atruk, saya belum pernah meninggalkan sholat sama sekali. Jadi sholat-sholat wajib. Walam atrukaha, dan saya tidak akan meninggalkan abadan. Selamanya abadan, artinya selamanya. Sering di Al-Quran, kholidina fiha abadan, itu selamanya. Nomor 4, lam asma kalaman misla hadza qattu. Mendengar asma sama sekali. Nah, ya. Nah, misalnya Abu Saiful baru pertama dengar kalimat ini. Nah, bahasa Arabnya bagaimana pengungkapannya? Lam asma kalaman. Saya belum pernah mendengar ucapan misla hadza seperti ini qattu sama sekali. Nomor 5, kaifa taqul innaka ra'aitani fil hindi. Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Ya, bagaimana? Alak iman. Bagaimana kamu mengatakan semuanya kamu melihat saya di India? Saya belum pernah pergi ke India sama sekali. Nah, ini. Kaifa taqul, bagaimana kamu mengatakan innaka ra'aitani, kamu melihat saya di India. Ana ma dhahabtu ilal hindi faqat. Ilal hindi qat. Padahal saya belum pernah mazhabtu. Saya belum pernah pergi ke India sama sekali. Bagaimana kamu mengatakan lihat aku di India? Sedangkan ana mazhabtu. Saya belum pernah pergi ke India sama sekali. Nah, qat khusun bil madi. Qat ini khusus dengan madi. Waktunya lampau. Wa abadan khusun bil mustaqbal. Adapun abadan khusus untuk waktu yang akan datang, mustaqbal. Nomor 14, latihan terakhir. Layyinun, layyinun artinya lembut. Isim tafdil itu menunjukkan paling ya. layinun ini adalah bentukan dari maknanya lembut. Tapi kalau isim tafdilnya alyanu, yang paling lembut, wazannya afalu, untuk menunjukkan makna lebih, wazannya afalu. Layinun alyanu. Ini takdil, namanya isim takdil. Menunjukkan lebih. Layinun lembut, lebih lembut. Alyanu wazannya afalu. Alyanu lebih lembut. Demikian toyibun, toyibun bagus. Toyib. Ininya isim tafdilnya atyabu, lebih bagus. Toyib bagus, lebih bagus atyabu. Nah ini isim tafdil sama seperti fiil-fiil yang lain. Hasuna, hasan, hasanun, hasanun bagus, lebih bagus, bagaimana? Lebih bagus, ahsanun, ahsan lebih bagus, hasuna, ahsan lebih bagus. Nah, jinton hadal hariru layinun, sutra ini lembut. Wadzalika alyan min hadza, dan yang itu lebih hadzal harir, sutra ini lembut. Wadzalika, dan yang itu alyan, lebih lembut, min hadza, dari ini. Alyanu min hadza, lebih lembut dari ini. Hadza ta'am thayyibun, makanan ini thayyib, bagus. Wadzalika atyab, yang itu lebih bagus, yang lebih enak. Thayyib enak, atyab lebih enak, lebih bagus. Al kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Marrotun sekali, maknanya sekali. Marrotun sekali, jamaknya marrot, berkali-kali. Dibajun nau'un minal harir, dibaj itu satu jenis dari sutra. Jadi jenis dari sutra. Nau'un minal harir, satu jenis dari sutra. Nuskhotun, nuskhotun artinya adalah naskah, jamaknya nusakhun, jamaknya nusakhun. Kaffa, kafun telapak tangan, jamaknya akufun. Roihatun bau, roihatun aroma, bau. Hunaihatun, hunaihatun beberapa saat, beberapa waktu. Hunaiah, hunaihatun beberapa saat. Hunaihatun wabak dahunaiat, dan beberapa saat kemudian. Mazidun tambahan, dari kata ziyadah, mazidun. Karihun artinya tidak enak, karih berkarya di, tidak disukai. Balu'ah saluran air, saluran pembuangan air, saluran pembuangan air, balu'ah, atau bisa juga sebagiannya selokan, saluran pembuangan air, balu'ah. Ghafilun lalai, ghafilun lalai. Layyinun lembut, thayyibun bagus. Dafa'a mendorong, dafa'a yadfa'u. Marido yamrodu sakit. Hazina yahzanu itu ada sedih. Adapun pembagian fiil yang disebutkan di halaman berikutnya sudah lewat dalam pembahasan sorof ya. Ada fiil salim, kata bayak tubu, lan yak tuba, lam yak tub, aktub. Ini enggak ada huruf ilahnya. Mahmus, apa deh mahmus? Fiil yang bagaimana? Al-Iman. Ada huruf hamzah. Ada hamzanya, mahmuz. Akala, hamzanya depan. Akala yakulu, lan yakula, lam yakul kul. Sa'ala yas'alu, lan yas'ala, lam yas'al is'al. Qoro'a yakro'u, lan yakro'a, lam yakro' ikro'. Ada mudu'af yang diakhiri dengan tasdid. Yang pembahasan kita tadi. Adda ya'uddu, lan ya'udda, lam ya'udda, udda. Shamma yasummu, lan yasumma, lam yasumma, shamma. Fil amrnya. Jadda yajid. Jadda yajiddu, lan yajidda, lam yajidda, jidda. Ini fi'il amrnya. Ada madi, mudore, mudore mansub, mudore mansub, amr. Mu'talfa itu awalnya huruf illah. Ya, huruf illahnya waw. waqofa itu kan huruf ilahnya di awal. Waqofa yaqifu lan yaqifa lam yaqif kif. Mu'talain huruf ilahnya di tengah. Nah, seperti qola huruf alifnya di tengah. Ba'a nama. Bentukan tasrifnya qola yaqulu lan yaqula lam yaqul qul. Nah, ini madhi mudhari marfu, mudhari mansub, mudhari majzum amr. Ba'a yabi'u lan yabi'a lam yabi' bi'a. Nama yanamu lan yanama lam yanam nam. Mu'talam, mu'talam itu huruf ilahnya di belakang. Nah, seperti masya, terhadap alif bengkok, huruf ilah. Masya yamsi lam yamsiya lam yamsi imsi. Nasiya yansa lan yansa lam yansa insa. Naha yanha lan yanha lam yanha anha. Da'a yad'u lan yad'uwa lam yad'u udu. Adapun yang berikutnya lafif makruh, makrun, huruf ilahnya dua tapi berdekatan. Berdekatan. Kawa yakwi lan yakwi lam yakwi ikwi. Ya, huruf ilahnya berdekatan. Waw dan alif. Adapun lafif mafruq yaitu adalah huruf ilahnya berpisah di huruf pertama dan huruf terakhir. Waqo huruf ilahnya di awal, waw dan di akhir, alif bengkok dipisah dengan qaf. Waqo yaqi lan yaqiya lam yaqi ki. Fil amrnya ki. Nah, ini nanti lebih detailnya pada pembahasan-pembahasan di jilid 3. Ini kan masih jilid 2. Ini secara global aja. Nanti akan sebutkan pada jilid ketiga tentang pembagian-pembagian ini di Durusul Lughah jilid 3. Dan juga dibahas juga dalam pembahasan sorof yang telah antum pelajari dalam kitab sorof. Baik, sampai sini aja. Insya Allah pelajaran ke-30 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sisa dua pelajaran lagi, pelajaran 30 dan pelajaran 31. Setelah itu khatam jilid kedua dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.